Tagut itu apa? Tagut itu sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in au ma'burin au muta'. Seorang hamba yang melampaui batas. Apakah dia seorang yang diikuti, ya, diteladani, ataukah yang disembah, ataukah yang ditaati? Ya. Jadi kalau seorang mengikuti, ya, seorang diikuti, walaupun dia salah, ya, seperti para dukun, ya, maka dia togut. Atau seorang yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengan peribadahan tersebut, dia juga togut. Demikian pula seorang yang ditaati selain Allah dalam perkara yang menyelisih syariat Allah, maka dia juga togut. Baik.